pikirkanmu selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Jalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Cara kau menjadi hidupku, kemana kau tahu isi hatiku. Tunggu sejenak aku di situ, jalanku jalan. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Hanya sesalkan diriku. dengan ingin semua tentangmu, tentangmu agak jauh, ku jauh mimpiku dengan inginku.

wahai sahabat, kita untuk selamanya. Kita percaya kita tak bakal arah dan tak pernah lelah. Ingatkanku semua wahai bermain awan, merangkai mimpi dengan ayahku selalu. menemani dekati aku, selalu terangi gelap malamku. Terasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang yang terindah. Meski terlupakan dan selalu terangi dunia mereka reka, hanya aku dan bintang. Param pam pam, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Kau bukan yang dulu lagi.

Mengapa tak kau tunjukkan di hadapan?